hatiku. Ketika malaikat mendekat memaksa mencabut nyawaku, terbaring kaku tiada berdaya. Hadapi mati, wajah kian memutih, dibungkus kain kafan menjelang akhirku. Saat maut menjelma, siapa yang akan melindungiku saat mati mendekat? Siapa yang akan menolongku saat munkar dan nakir bertanya, siapa yang temaniku? Aku sendiri. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa. Ampunkan segala dosa-dosaku, wahai Tuhanku. Saku tanggung segala dosaku di alam kuburku. Saat maut menjelma, siapa yang akan melindungiku saat mati mendekat? Siapa yang akan menolongku saat munkar dan nakir? Oh bertanya, siapa yang temaniku? Aku sendiri.